إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي معنا فائدتان، صحيح؟ طيب، قال رحمه الله في شرحه لعمدة الأحكام، وهو الشيخ عبد الله آل بسام، فيه فائدتان. الأولى، إذا تأملت ما تقدم من الاستنباطات وخلاف العلماء وجدت أن بعضهم متمسك بظاهر الحديث وآخذ بما دل عليه لفظه، وبعضهم الآخر قد قيده ببعض القيود تخصيصا أو تعميما، وهذا كما قال تقي الدين بن دقيق العيد دائر بين اتباع المعنى واتباع اللفظ. فائدة yang dibawakan oleh beliau lepas dari pembahasan tentang masalah jual beli yang dilarang, bahkan lepas dari pembahasan jual beli sama sekali. Justru berkait dengan masalah usul wal qawaid. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau engkau perhatikan apa yang telah lewat dari cara para ulama beristimbat menyimpulkan hukum dan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama, kalau engkau perhatikan semuanya, wajadta, engkau akan dapati bahwa sebagian mereka berpegang dengan zahiril hadis dan sebagian lagi mengambil dari apa yang ditunjukkan oleh lafaznya. Ad-dalil imma min al-hadis wa imma min al-ayah. Hunaka jihatul ma'na wa jihatul lafaz. Bisa dilihat dari sisi makna, bisa dilihat dari sisi lafaz. Biasanya mereka yang melihat dari lafaz hadisnya atau istilah lainnya zahir al-hadis atau zahiril ayah, biasanya mereka tidak akan mau keluar daripadanya. Pokoknya seperti lafaznya. Yang paling kencang dalam masalah ini adalah Daud al-Zahiri. Alirannya aliran Zahiriyah. Pokoknya lafaznya begitu ya begitu. Tidak bisa dirubah, enggak bisa diganti, enggak bisa. Ada yang melihat dari sisi maknanya. Iya, lafaznya memang begitu. Tetapi secara makna terkandung pula pada masalah lain. Kemudian dibahas ta'miman wa takhsisa. Kalau begini tidak apa-apa, kalau begitu tidak apa-apa, atau sebaliknya, ini juga terkena, ini juga terkena. Imma dikhususkan, wa imma diumumkan. Perhatikan baik-baik, karena ini berkait dengan tariqatul istimbat, cara mengistimbat hukum. Kalau maknanya jelas, biasanya mereka akan bisa untuk merincikan, para ulama merincikan bahwa ini perkara khusus pada masalah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini syaratnya. Kalau gak seperti ini, enggak. Atau sebaliknya, bahwa hadis ini am pada yang ini, yang ini, yang ini juga. Mengapa? Karena alasannya sama. Contoh, ya, sebelum kita lanjutkan bacanya, kita contohkan dulu. Contoh hadis yang sedang kita bahas, membahas hewan apa? Hah? Kambing toh? Ghanam. Dari mana para ulama menyatakan bahwa ini berlaku pada ghanam dan juga pada bakar dan juga pada jamal, pada unta? Dari mana? Di hadisnya enggak ada kok. Hadisnya hanya bicara kambing. Kenapa kok mereka berkata demikian pula sapi kalau dibendung, demikian pula unta kalau dibendung, sama hukumnya? Karena mereka melihat makna al-maqsud. Makna al-maqsud min nahyi tasghiyatil ghanam, makna yang terkandung dalam larangan membendung susu kambing di deraknya adalah untuk tadlis. Maka bukankah pada bakar pun akan terjadi hal yang sama kalau dibendung? Bukankah pada unta pun akan terjadi hal yang sama kalau dibendung? Maka ini takmim namanya. Dibikin umum pada semua hewan-hewan yang ditasriyah. Limadha haula'il ulama yaquluna bitta'mim nadaran lima'na? Karena melihat makna al-maqsud. Baik. Sekarang sebaliknya. Yang taksis. Apa contohnya? Mereka berkata, talaqqir ruqban atau bai'ul hadir libad tidak mengapa kalau dia tahu harga pasar. Artinya dikhususkan. Tidak semua talaqqir ruqban tidak boleh. Tidak semua bai'ul hadir libad tidak boleh. Kalau si badin tadi atau yang dijemput tadi di tengah jalan belum sampai pasar, alima saman as-suq, tahu harga pasar saat itu, tidak mengapa. Nah, itu khusus bagi yang tidak tahu. Loh, kamu mengkhususkan dari mana wahai para ulama? Min aina antum khassastum ya sadatul ulama? Kenapa khusus? Karena makna al-maqsud min nahyi talaqqir ruqban adalah al-ghubn. Tahu al-ghubn? Kerugian. Jangan sampai orang kampung tadi tiba-tiba tertipu karena dikira harganya masih seperti kemarin, ternyata sudah melambung tinggi. Berarti intinya kembali kepada ilmu. Sehingga kalau mereka sudah tahu harga pasar, tidak ada lagi larangan. Khusus bagi yang tidak tahu. Wa hadha at-takhsis wa at-ta'mim min haitsu madza? Al-ma'na. Baik, sebagian para ulama terpaku pada lafaz. Tidak bisa. Pokoknya kalau kambing ya kambing. Tidak bisa dikiaskan dengan unta dan sapi. Kalau talaqqir ruqban haram ya haram. Mau tahu atau enggak tahu harga pasar tetap haram. Kaku seperti itu. Terjadilah perselisihan di kalangan para ulama. Baik. Yang benar yang mana? Hal nandur ilal lafad atau ilal ma'na? Kalau engkau berkata ilal ma'na, sebagaimana jumhur ulama mentakmim dan mentaksis, lihat makna. Kita katakan belum tentu. Mengapa? Karena pada perkara lain, justru pada lafaz kita berpegang. Seperti so'an min tamrin. Baik. Apakah kita boleh mengatakan tergantung susunya banyak atau sedikit? Hadisnya menyatakan so'an min tamr, kamu merubahnya. Lianna nadharan ilal ma'na, bahwa so'an min tamr itu muqabil, mengganti. Kalau mengganti, sesuai harganya dong. Harganya belum tentu satu so', bisa lebih, bisa kurang. Tergantung susu yang diambil ila akhirnya. Di sini justru para jumhur menyatakan la, kita tetap pada ucapan Rasulullah SAW, so'an min tamr. Gak bisa diganggu-gugat. Mengapa? Karena Nabi tahu harga susu yang diambil atau jumlah susu yang diambil pasti berbeda-beda. Tetapi Nabi SAW mengajarkan so'an min tamr, supaya tidak ada lagi perselisihan tawar-menawar harga susu yang diambil dan sebagainya. Tidak ada. Ini sudah keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Kalau dia merasa rugi, salah sendiri, kenapa menipu? Kenapa salah sendiri? Mengapa engkau mentadlis? Taib. Sehingga ketika bicara mana yang rajih, yandur ilal ma'na ayandur ilal lafad. Ar-rajih, saya qulu dalika asy-syekh insyaallah fi hadza asy-syarah. ما هو أظهر؟ Mana yang lebih tampak dari keduanya? Kalau maknanya jelas, zahir, maka itu yang dipakai. Tetapi kalau tidak jelas, tidak zahir, jangan sembarangan sok tahu, kembali kepada lafadznya. Lafadznya seperti apa? Seperti itu kita pegang. Kita lihat ucapan beliau. وبعضهم الآخر قد قيده ببعض القيود. Sebagian yang lainnya ada yang mengikatnya dengan quyud, syarat-syarat. Taksisan atau ta'mimam, apakah mengkhususkan atau mengumumkan. وهذا كما قال تقي الدين ابن دقيق العيد. Yang demikian seperti yang diucapkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Da'irun baina tiba'il ma'na wa tiba'il lafad. Terjadinya perselisihan para ulama tersebut karena antara mengikuti makna atau mengikuti lafad. Wal ahsan an yandura fil ma'na ila dhuhuri wal khafa. Maka yang afdal adalah untuk melihat makna, apakah zahir atau khafa. Perhatikan kalimatnya, jangan salah paham. Ini kan makna dan lafaz. Mau lihat makna atau lihat lafaz? Caranya, kata beliau, yang bagus lihat maknanya. Apakah maknanya zahir atau khafa? In kana zahiran nu'amiluhu bihadha tafaddalu, walakin in khafiya al-ma'na narji' ila al-lafaz. Mafhum? Lihat makna, apakah zahir tampak jelas maknanya atau samar-samar? Tampak jelas atau samar-samar? Kita lanjutkan ucapan Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah. Bihaitsu yadhharu dhuhuran katsira, kalau tampak maknanya dengan penampakan yang sangat banyak, artinya sangat jelas, fala ba'sa bittiba'ihi, maka tidak mengapa untuk mengikuti makna. Kalau mengikuti makna berarti bisa ditaksis, bisa ditakmim sesuai dengan makna. Sesuai dengan makna yang dimaksud. Wa taksisun nasbihi atau ta'mimuhu ala qawaidil qiyas. Boleh untuk menghususkan nas tersebut atau menjadikannya umum sesuai dengan kaedah-kaedah qiyas. Seperti tadi, karena maknanya sangat jelas, kenapa tidak boleh membendung susu kambing di deraknya. Apa maksudnya derak? Sejak kemarin gak ketemu-temu kalimatnya. Ya. Itunya kambing. Apa namanya itu? Kalau susu isinya kan? Wadahnya itu apa namanya? Kambing tapi. Al-muhim. Kita pakai derak saja. Dibendung di deraknya. Duru' maknanya zahir oleh sampai zahir, tampak jelas atau samar-samar. Mengapa dilarang? Hah? Ajibu ayatul ulama. Kalian calon-calon ulama insyaallah. Hah? Jelas apa enggak jelas? Jelaskan. Sebabnya, apa itu sebabnya? Orang yang membeli akan salah sangka. Dikira kambing ini masya Allah kambing perah yang banyak susunya. Padahal tidak. Kalau itu yang dimaksud dan itu maknanya, maka apakah ada atau tidak ada pada Bakor? Ada. Apakah ada atau tidak ada pada Jamal? Ada. Baik. Oleh karena itu, para ulama yu'ammim wa yukhassis. Limadha? Li'anna al-ma'na zahir. Zuhur al-ma'na zuhuran qawiyan. Tampak maknanya secara zahir. Baik. Hadha in kana yadhhar duhuran katsira wa haitsu yakhfa. Kalau ternyata tersamar maknanya aw la yadhhar duhuran qawiyan, atau tidak tampak dengan penampakan yang jelas, maka mengikuti lafaz lebih utama. Mengikuti lafaz lebih utama. Kapan? Kalau khafiyal makna aw yadhhar lakin ghairu qawi, tidak kuat. Kayaknya sih ini, kayaknya sih itu. Maka kalau keadaannya seperti itu, kembali kepada lafaz. Baik. Kenapa disuruh untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas dada? Ya tidak tahu. Ya memang disuruhnya begitu. Tidak bisa kita apa-apakan. Gak bisa, kalau begini gak apa-apa, kalau begitu boleh, gak ada. Karena maknanya khafi, ta'abudian. Demikian pula ketika menyembelih harus di lehernya. Dohir atau garu dohir? Menyembelih hewan di leher. Dohir. Kalau kamu berkata, itu maksudnya supaya mati. Jantungnya saja ditusuk, itu lebih cepat matinya. Ayo, bagaimana? Boleh? Jangan. Kenapa? Ini samar. Ghairu qawi. Tidak ada makna yang sangat jelas di sana. Ya sudah, ikuti lafadznya saja. Pokoknya kalau nyembelih, ya di leher. Enggak boleh dengan setrum, enggak boleh dengan... Jangan berpikir dengan yang seperti tadi. Ta'min taksis. Contohnya, kata mereka... Orang-orang yang kebablasan disuruh untuk menyembelih di lehernya itu karena itu paling cepat mati. Maka kalau ada cara lain yang lebih cepat mati dan tidak menyiksa binatang, maka itu lebih bagus. Akhirnya apa? Ada yang dengan setrum, ada yang dengan ini dengan itu, tidak sah. Karena makna fid dhabhah bikaifiyatin khassah lam yadhhar al-ma'na duhuran qawiyan, enggak tampak sebabnya dengan sangat jelas, hanya kira-kira kayaknya sih supaya begini, supaya begitu, supaya darahnya habis, supaya segala macam. Al-muhim, kembali kepada lafadznya kalau tidak jelas maknanya. Ala anni lam adzkur illa qalilan mimma lam yadullu alaihi zahirul hadis. Hanya saja aku tidak menyebutkannya kecuali sedikit saja apa-apa yang tidak ditunjukkan oleh zahir hadis. Wa dzalika hina yaqawi al-akhd bil ma'na jiddan. Yang demikian adalah ketika semakin kuat untuk mengambil dengan makna, maka ambil dengan makna. Kataqid itlaqi bai'il ba'i', seperti mengikat kemutlakan bai'il badi bitilka syurutis talasa, seperti mengikat jual beli orang hadir pada orang badui, atau seorang hadir menjualkan barangnya orang badui kemudian diikat dengan tiga syarat. Fa innaha 'inda ta'ammuli ma'na al-hadis wa maqsudun nahyi minhu mu'tabarah. Karena kalau kita perhatikan apa yang disebutkan dalam syarat-syarat mereka para ulama, sangat nyambung dengan makna yang dimaksud. Taib, maknanya sangat jelas. Karena orang kampung tidak tahu harga pasar, karena orang kampung dalam keadaan akan terdolimi, karena masyarakat akan mendapatkan barang jadi mahal, iya kan? Maka itu jadikan sebagai syarat-syarat. Kalau itu barang adalah kebutuhan masyarakat luas, maka jangan. Tapi kalau hanya satu orang saja, ya satu orang, dan dianya mau, selesai. Tetapi kalau dia ambil untuk dijual sekian banyak masyarakat yang semuanya membutuhkan, maka ini tidak boleh. Nah, syarat itu dari mana? Min mafhum min makna al-hadis, dari apa yang dipahami oleh mereka para ulama dari makna al-hadis. Mu'tabarah atau ghairu mu'tabarah, teranggap atau tidak teranggap? Teranggap, karena maknanya jelas. Baik, contoh kedua. Wa kadzalika ta'mimil hukm fi tasriyati bahimatil an'am. Demikian pula dibikin umum hukum membendung susu hewan ternak. Dibikin umum larangannya pada sapi juga, pada kambing juga, pada yang lainnya. Ma andal warid fi hadzal hadis al-ghanam. Padahal yang disebutkan dalam hadis ini kambing. Tapi para ulama menyatakan ini berlaku pula pada sapi, pada unta. Baik. Mengapa kau mereka yu'ammim? Li'annal ma'na wadih, zahir, buhuran qawiyan. Li'annal ma'na mafhum. Maknanya bisa dipaham. Wa zahiru umumihi fi jami'iha. Dan tampak sekali keumuman perkara itu pada hewan-hewan lain. Kalau disebutkan dalam hadis, fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli. Siapapun lelaki yang mendapatkan waktu salat, maka silakan salat. Boleh di tanah dan dengan tayamum. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah. Warid fi hadzal hadis rajul. Berarti kalau perempuan enggak boleh. Hah? Itu dhahiri namanya. Lafadznya rajul, ayyuma rajulin. Ya akhi, dzikrur rajul ghairu murad. Dari mana taunya? Mafhum. Bisa dipaham. Karena sedang bicara tentang masalah bumi ini, tanah ini tahur, bisa dipakai tayamum dan bisa dipakai sholat di atasnya. Maka siapapun laki-laki, maksudnya laki-laki maupun perempuan sama saja. Jadi walaupun disebut laki-laki, tetapi mereka memahaminya semua manusia. Jadi terjemahannya jangan setiap laki-laki, jangan. Atau siapapun dari laki-laki, jangan. Siapapun dia yang terkena waktu sholat, maka sholatlah. Laki maupun perempuan. Ini akan membantu kalian dalam memahami ucapan para ulama dan membantu kalian dalam terjemahan. Terjemahannya, maka siapapun atau siapapun dari manusia yang mendapatkan waktu salat, maka salatlah. Ikhwan ibn na'azakullah, kaza min umum. Wa kadzalika taqid khiyar al-jalab bil ghubni 'adatan. Demikian pula contoh lainnya. Tadi kan ta'mim, sekarang taqyid. Yuqayyid khiyar al-jalib. Apa khiyar al-jalib? Hak pilih bagi orang yang dirugikan karena talakir rukban atau karena syira atau bai' al-hadir libad. Bilghubni, tentunya ada khiyar, boleh dikembalikan kalau merasa dirugikan. Kalau merasa dirugikan. Ahadatan. Perhatikan kalimat ini. Kenapa tidak langsung menyatakan batal jual belinya, selesai? Para ulama sepakat, atau jumhur para ulama menyatakan bahwasanya dia punya khiyar. Kalau mau dilanjutkan silakan. Kalau mau dikembalikan silakan. Setelah tahu kalau dia rugi. Itu khairul jalib. Mengapa kok dibiarkan seperti itu? Rujuan ilal ma'nal wadih fi dzalik. Kembalinya kepada makna yang sangat jelas di sana. Apa makna yang sangat jelas? Sangat jelas Rasulullah SAW melarang semua itu karena doror. Kalau orang yang mendapatkan dorornya menyatakan saya terima tidak mengapa, ya selesai permasalahan. Dua orang jual beli, tawar menawar kan harganya, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Bagaimana kalau saya beli sekian saja? Yang ini mengatakan enggak, beli sekian saja. Ya udah, naikkan 4. Janganlah 9 kalau bisa. 5. Janganlah 7. Sampai ketemu harga yang disepakati oleh dua belah pihak. Jadi selesai. Ternyata ketika setelah jadi harga 6 ini, melihat di tempat lain, si penjual, ini penjualnya ya, ternyata harganya rata-rata 10. Bagaimana? Ya saya sudah jual 6, ya mau apa lagi? Ya ridho, gitu. Ini tidak ada kasus. Ya. Mau dikembalikan? Tidak bisa dikembalikan. Mengapa? Sudah tawar-menawar. Lo ternyata harganya rata-rata 10. Ya kenapa awalnya kamu tidak cari dulu harga pasar? Itu salah kamu sendiri. Ya, taib. Ini kalau tidak ada kasus. Sekarang kejadian yang sama seperti itu. Tapi ada kasus. Mengapa? Pasarnya di sana. Orang ini berjalan mau ke pasar. Di stop di sini. Ditawar seperti tadi. Jadi harga 6. Ternyata di sana 20 atau 25 harganya. Dia tahu harga pasar, terkejut. Falahu khiyar. Sebagian ulama menyatakan begitu. Sama dengan al-badi al-hadir libad. Saya jualkan sekian, ternyata harganya lebih dari itu. Kembali pada kitab. Yang penting adalah izalatul dharar. Kalau dia tidak merasa dirugikan, ya 6 juga saya masih untung. Karena saya beli modalnya cuma 4. Untung 2, alhamdulillah. Ya selesai. Sah jual belinya, sah. Karena dia ridho. Berarti khiyarnya khiyarul jalib, khiyarul aib dan sebagainya. Kalau pada tasriyah, khiyarul aib. Karena ternyata barangnya palsu. Kambing perah ternyata bukan, maka boleh dikembalikan. Wa aradtu an syai'aini huma maka aku tinggalkan dua perkara. Maksudnya yang saya tidak mau lakukan, dua perkara. Kata Asy-Syarih. Yang pertama, imma tamassukun harfiyyun mutaqayyidun bil lafz. Kaman jamada ala qasr hukm at-tasriyah fil ghanam khassah li'annaha al-mansus 'alayha wa ghafala 'anil ma'na al-wadih al-maqsud. Yang pertama, saya tidak mau, kata beliau, berpegang dengan huruf-huruf terikat dengan lafaz secara kaku. Seperti orang yang jamada, jamada itu kaku, seperti orang yang kaku, ala qasri hukmi tasriyah fil ghanam. Pokoknya hukum tasriyah yang dilarang hanya pada kambing saja. Kalau pada unta boleh, kalau pada sapi boleh. Ini terlalu kaku. Lafadznya ghanam, ya ghanam. Bahiri. Ini yang saya tidak mau, kata beliau. A'radtu artinya aku berpaling, aku tinggalkan prinsip yang seperti ini. Terlalu kaku dengan lafaz. Akhirnya dia terpaku dengan lafaz tasriyah itu pada ghanam, ya ghanam, khassah. Li'annaha mansus 'alaiha, karena nasnya ghanam, kambing, ya kambing. Yang lain tidak dilarang. Wa ghafala 'anil ma'nal wadhih al-maqsud. Dia lalai, melupakan tentang makna yang sangat jelas yang dimaksud di sana, yaitu secara kasar penipuan. Masa kalau pada sapi boleh penipuan, kalau pada unta boleh? Ini terlalu kaku, ini yang saya tidak mau. Yang kedua, sebaliknya, terlalu luas. Ibtiad an zahiril hadis ila ma'nan ba'id. Keluar dari lafaz hadis kepada makna-makna yang jauh. Makna yang jauh. Kaman syarata fi butlani bai'il hadir libad. Seperti mensyaratkan seorang yang mungkin menjualkan orang yang pendatang, syaratnya an yaqsiduhul hadir, kalau hadir yang meminta, orang setempat yang meminta. Kalau bukan orang setempat yang meminta, fala tahrim, maka tidak ada keharaman, katanya. Wal bai'u sahih, dan jual belinya sah. Ala anni dzakartuhu an madhhabil Hanabila li bayanil madhhab faqat. Adapun saya menyebutkan itu madhab Hambali seperti itu hanya menjelaskan madhab saja, dan aku tidak setuju. Jadi yang tadi itu, atau yang bai'ul hadir libad badin libat hadir menjualkan punyanya albad, itu kan tidak boleh. Layakudu simsaran. Ternyata beberapa pendapat Hanabilah menyatakan kalau badin yang meminta kepada hadir boleh. Tapi kalau hadir yang meminta sini saya jualkan, tidak boleh. Dari mana? Barakallahu fikum. Kalau melihat makna, ilatnya tetap ada. Karena dia badin yang tidak mengerti harga di kota tersebut. Apakah dia yang menjualkan ke sana, atau ini yang meminta ke sini, sama saja kejadiannya. Sehingga barakallahu fikum, alasan-alasan tersebut tidak berkait atau terlalu jauh dari pembahasan. Mengapa? Karena pembahasan lima jual beli ini hampir semuanya adalah larangan untuk merugikan orang lain. Larangan untuk merugikan orang lain. Sedangkan apakah ini yang menawarkan ke sini atau ini yang menawarkan ke sini, kerugian tetap terjadi. Kerugian tetap terjadi. Mengapa? Karena al-bad tidak mengerti tentang harga setempat. Berbeda dengan yang tadi. Syaratnya dia tidak tahu harta setempat, harga setempat. Itu wajar, berkait. Tapi kalau apakah yang ini atau yang ini yang menjual atau ini yang membeli, sama saja. Barakallahu fikum. Baik, mungkin lebih mudah kalau diberi contoh-contoh yang ekstrim. Seperti tadi yang kita contohkan. Bahwa yang namanya adzan itu secara makna katanya, padahal maknanya tidak zahir, duhuran qawiyan, kalau mereka pemakai makna. Maknanya adalah memanggil, tidak harus dengan lafaz Allahu Akbar dan seterusnya. Enggak mesti. Bisa bahasa Indonesia kita panggil, wahai kaum muslimin, salatlah. Tak apa-apa, itu kan ada. Yang penting kan makna yang terkandung di dalamnya. Al-maqsud min syari'atil adhan ila akhirnya. Pada kebablasan. Kata Syekh tadi, aku tidak mau kebablasan ke sana, kebablasan ke sini. Yang satu kebablasan terlalu kaku dengan lafadznya, seperti kaum bohiri. Yang satu terlalu bebas memaksudkan ayat dan hadis sehingga mereka kemudian berpendapat dengan pendapat-pendapat yang syadzah. Seperti pernah terjadi di Turki. Kamal Ataturk, tetapi dijuluki dengan Atas Syaitan. Bukan Bapak Turki, tapi Bapak Syaitan. Mereka mengajarkan yang seperti itu, semuanya dengan bahasa Turki. Termasuk azannya, termasuk sholatnya. Barakallahu fiikum. Ini adalah perkara-perkara yang harus kita lihat baik-baik. Di mana yang wasatan, lihat makna. Zahir am khafi. Idza dhahara dhuhuran qawiyan fala bas yura'il ma'na. Fa in lam yadhhar dhuhuran qawiyan fayura'i al-lafz. Jayyid. Wa bihadha ara anni tawassattu bainal wijhatain. Dengan ini aku melihat bahwa aku bersikap tengah di antara dua sisi ekstrim tadi. Wasalatu tariqan musawassatah mardiyah. Dan aku berharap aku berjalan di jalan tengah yang diridhai. Azaniyah. Faedah kedua. Fi tahrim talaqir ruqban. Haramnya mencegat pedagang dari kampung. Wa bai'il hadir libadi. Demikian pula seorang mukim atau seorang kota menjualkan barang orang kampung. Ya'lam kaifa yu'lam kaifa anna al-islam yura'il masalihil 'ammah. Pada kejadian-kejadian larangan itu dari Nabi, tampaklah bagaimana Islam sangat mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Masalahil ammah lebih dipentingkan ala masalahil khasah. Masalahil khasah, kepentingan orang khusus. Contohnya, al-badil, al-hadir libad. Bagaimana kalau orang kampungnya ridho, seperti tadi, menurut Hanabilah, kalau orang kampungnya yang menyuruh dia jual, tidak apa-apa. Jangan. Lo kan dia ridho. Dia ridho, radhiya, ridhoan kamilan. Kenapa dilarang? Nanti, si hadir ini akan menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang ghali, dengan harga yang mahal. Baik, apa akibatnya? Masyarakat susah. Barang-barang harganya naik. Enggak usah pakai simsar. Jangan pakai simsar, biarkan mereka dagang kepada masyarakat. Biarkan mereka duduk di pasar menawarkan tomatnya, kentangnya, cabenya kepada kaum muslimin. Maka harganya sangat wajar, sahih. Tetapi kalau ada simsar, sini saya jualkan. Sudah beda harganya, sudah tangan kedua. Apalagi sampai tangan ketiga, semakin mahal semakin mahal. Sehingga illah tadi masih ada, yaitu menjadikan harga tinggi dan itu mendzalimi masyarakat. Perhatikan, berarti maslahat penjual dapat, wah keuntungannya besar. Yang badi juga merasa puas dengan apa yang dia dapatkan. Alhamdulillah, dua-duanya mendapatkan maslahat. Kenapa dilarang? Ada maslahat ammah yang tidak tercapai. Maka maslahat ammah, kepentingan umum ini lebih diutamakan daripada kepentingan dua orang ini. Mafhum? Kembali kepada kita. Kama huwa muqtadal aql as-sahih. Dan ini sesuai dengan nalar akal kita yang lurus. Bahwa yang demikian jelas memberatkan masyarakat. Fa inna intifa' ahli al-baladi bi syira'ihim as-sila' rakhisah quddima 'ala intifa' al-wahid bi bay'ihi sil'atuhu ghaliyah. Karena manfaat untuk penduduk negeri bi syira'ihim as-sila', sila' jamaknya silah, barang-barang dagangan. Manfaat bagi penduduk negeri dengan membeli barang-barang dagangan rakhisah dengan harga murah, itu quddima, itu lebih diutamakan daripada pemanfaatan seseorang dengan menjual barangnya dengan harga mahal. Dia masya Allah mendapatkan harga mahal, apalagi al-badinya juga mendapatkan keuntungan mahal, tetapi al-hadir menjualnya lebih mahal lagi. Siapa yang terzalimi? Dua orang tadi kayaknya gak terdolimi. Yang terdolimi masyarakat. Kok tiba-tiba harganya melambung tinggi? Kenapa ini? Karena adanya para simsar. Tayyib bay'ul hadir libad. Wa kadzalika muni'at maslahatu fardin. Demikian pula dilarang maslahat seseorang pribadi. Ya talaqqar rukban, dengan menjemput pedagang dari luar. Li ajli maslahati ahli al-balad alladziina lahumul haqq. Ini juga demi maslahat masyarakat di negeri itu. Yang mereka juga punya hak untuk mendapatkan manfaat dengan membeli barang dagangan orang yang datang tadi dengan harga yang murah. Atau dengan bahasa mubasyaratan, membeli secara langsung. Ma'ama fihi min daf'id darari anil jalib aydan. Dan kalau yang ini juga dengan menghindari kerugian bagi yang menjual juga. Kalau yang tadi hadir libat, mungkin keduanya tidak rugi, tapi masyarakat yang menjadi berat. Kalau talaqqi rukban, siapa yang dirugikan? Hah? Bukan hanya rukbannya. Rukbannya mungkin dirugikan karena enggak tahu harga pasar. Tetapi juga yang dirugikan adalah masyarakat ahlul balad. Harganya jadi mahal juga, sama seperti ini. Kalau langsung rukban ini menemui ahlul balad, niscaya harganya akan wajar. Paling tidak sama dengan harganya orang yang jemput tadi. Tetapi kalau dijemput, setelah itu mereka jual ke ahli balad, harganya sudah tangan kedua, sudah beda. Fahada barakallahu fikum. Apa kesimpulannya? Hah? Ringkas kesimpulannya. Maslahatul ammah muqaddamun ala maslahatil khosoh. Titik. Itu faedah kedua. Kalau faedah pertama, apa ringkasannya? bahwa dalam setiap dalil, masalah apapun, kalau maknanya zahir zuhuran qawiyan, maka memperhatikan makna. Tetapi kalau tidak tampak secara zahir, samar-samar, maka kita kembali kepada lafaz saja. Apa kata lafaznya, begitu diajarkan. Begitu yang kita pegang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katira. Mata imtihan al-akhir, ini saya kejar supaya titiknya habis sampai akhir dars ulangannya, sampai akhir dars hari ini. Awalnya dari masalah haji. Berarti dari awal kitab sampai akhir dars. Nah, sedikit cuma sekian. Man ya'tarid i'tiradan, enggak ada yang menyangkal, enggak ada yang membantah, ada yang usul protes, bagaimana hasil tengkulak? Kalian jawab dong. Bagaimana hasilnya tengkulak tadi itu? Yang kayak gini aja bai'un sahih barakallahu fikum, walaupun ma'al ism, tetapi jual belinya sah, tidak memakan barang haram karena surut jual beli lengkap. Jangan lupa itu, maka seharusnya enggak ditanyakan, harusnya sudah paham. Apalagi tengkulak yang artinya orang kulakan, itu lain lagi. Tidak ada yang didolimi sama sekali. Mengapa? Karena tidak ada orang yang tertipu, tidak ada orang yang tidak tahu. Saya beli di pasar yang ini, pasar induk, dijual di pasar yang lain. Di sana eceran misalnya, lebih mahal harganya, dia jual di sana. Kalau kamu merasa itu kan mahal gara-gara kita menjadi simsar, bukan, kita pedagang. Kalau kamu mau beli seperti saya dapat murah, ya ke sana sendiri. Pasarnya masih berdiri tegak, tidak ada yang menghalangi, dan sama-sama ada di kota semua. Pasar induknya, pasar yang lainnya sama. Sehingga itu sama sekali tengkulak ini bukan simsar. Simsar itu barakallahu fikum menghalangi bertemunya pedagang dari luar, badin dari kampung, untuk bertemu masyarakat kota di pasar. Dihalangi. Di sini saya jualkan. Itu yang tidak boleh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.